نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب kita masuk di hadis ke-43 kitabatul amal wal ajal wal rizq was siqa was saada. Penulisan tentang amalan, ajal, rizki, kebahagiaan dan kesengsaraan. Nah, وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت طوبى له أسطور من أقابر الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركني فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah pernah diundang untuk menyolatkan jenazah anak kecil dari Amsal. Maka saya pun berkata, kata Aisyah, saya berkata tuba lahu. Nah, keberuntungan bagi anak kecil itu. Ya, tuba bisa bermakna itu keberuntungan. Bisa bermakna nama pohon yang ada di surga. Tuba itu nama satu pohon yang ada di surga. Usfur min asafiril jannah, kata Aisyah. Anak itu menjadi salah satu burung di antara burung-burung surga. Ya, burung di antara burung-burung surga. Dia belum mengerjakan amal kejelekan, dan dia juga tidak yudrik, tidak mendapati amal kejelekan karena masih kecil. Maka di sini berarti apa? Aisyah radhiyallahu anha memastikan, di sini memastikan bahwa anak kecil itu masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan, apa tidak sebaliknya wahai Aisyah? Apa tidak sebaliknya? Sesungguhnya Allah telah menciptakan untuk surga itu penghuni-penghuninya, penduduk-penduduknya. Allah ciptakan penduduk surga untuk surga ketika mereka masih berada di tulang punggung bapak-bapak mereka. Allah juga telah menciptakan untuk neraka itu penduduknya. Allah ciptakan mereka untuk neraka itu juga ketika mereka masih berada di tulang punggung bapak-bapak mereka. Di dalam hadis ini ada kejelasan bahwa tidak boleh memastikan seseorang sebagai penduduk surga atau penduduk neraka kecuali dengan dalil. Ya, harus dengan dalil. Kecuali untuk orang-orang yang memang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasul-Nya bahwa mereka sebagai penduduk surga atau sebagai penduduk neraka. Seperti misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, dari 10 orang diberi kabar gembira oleh Rasulullah dengan surga. Maka yang seperti ini kita harus memastikan bahwa mereka adalah penduduk surga. Allah memastikan Abu Lahab dan istrinya sebagai penduduk neraka, ya kita perlu pastikan. Jangan kita ragu, oh enggak, belum tentu Abu Lahab masuk neraka, enggak boleh. Ya, harus kita, karena Allah sendiri mengatakan. Ya. Adapun orang-orang yang tidak ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya, apakah dia sebagai penduduk surga atau sebagai penduduk neraka, kita tidak boleh pastikan. Kita tidak boleh memastikan. Kita hanya bisa mengharap. Ketika ada seorang mukmin, ya, melakukan amal-amal kebaikan, maka kita berharap mudah-mudahan dia penduduk surga. Karena kita akan ngerti tadi al-amal bil khawatir yang baru saja kita baca, kita ngerti juga. Ya. Dan juga ketika ada seorang mukmin, ya, dia melakukan amal dosa dan maksiat, kita hanya mengkhawatirkan. Kita mengkhawatirkan. Jangan-jangan dia masuk. Maka lihat di sini, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika dia memastikan anak kecil, ya, itu sebagai penduduk surga, maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dikatakan tubalahu ushur min asafiril jannah, Rasul katakan awa ghaira dzalika ya Aisyah, apa tidak sebaliknya? Nah. Jadi ketika Aisyah memastikan anak itu sebagai penduduk surga, Rasulullah mengingkarinya. Nah, kemudian di sini ada pembahasan tentang apa? Anak-anak kecil yang mereka mati sebelum balik. Ya. Jadi untuk anak kecil, ya, muslim, anak-anak kaum muslimin, maka kita katakan mereka akan mengikuti orang tuanya di surga. Ya, untuk anak-anak kaum muslimin, ya, mereka apa? akan diikutkan dengan orang tuanya di surga. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang anak-anak orang kafir. Ya, anak-anak orang kafir. Ya. Nah, maka sebagian dari ulama menyatakan mereka akan diikutkan oleh Allah ke orang tuanya, yaitu di mana? Di neraka. Ada yang berpendapat, mereka adalah penduduk surga karena tidak melakukan amal kejelekan. Ya kan? Ini kecil, tidak kena hukum. Ya. Nah. Sehingga mereka masuk sebagai penduduk surga. Ada yang berpendapat bahwa nanti di akhirat akan diutus Rasul kepada mereka. Maka barang siapa memenuhi seruan Rasul itu, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menolak, maka dia masuk neraka. Syaikh Shalih Fauzan mengatakan bahwa sahih at-tawaqquf fi hadzal amr. Kita absen dalam hal ini. Kita tawaqquf. Ya, kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Allah yang lebih tahu kemana anak-anak itu nanti akan ditempatkan. Kemudian hadis yang ke 46. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajza wal kais. Nah, segala sesuatu itu dengan takdir, sampai masalah apa? Kelemahan dan kecerdasan. Jadi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin, ini menegaskan penetapan takdir. Sampai masalah al-ajiz, kelemahan. Ketika seseorang tidak mampu melakukan amalan atau malas melakukan amalan, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. ya. Demikian juga tentang masalah keyakinan, semangat, tekad, kesungguhan, itu juga semua sudah ditakdirkan. Semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang itu malas, semangat, sungguh-sungguh, ya, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini juga menunjukkan bahwa semangat, kesungguhan, rasa malas itu adalah perbuatan hamba. Cuman keduanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Oh, aku malasnya sudah ditakdirkan. Tidak boleh. Ya. Nah. Kemudian hadis yang ke-47, wa an Qatadah radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr qal yuqda fiha ma yakunu fis sanati ila mithliha. Waqad ruwiya ma'na dhalik 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wal Hasan wa Abi Abdurrahman As-Sulami wa Sa'id bin Jubair wa Muqatil. Diriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu tentang firman Allah Ta'ala, tanazzalul malaika, malaikat pun turun rombongan demi rombongan. Demikian juga Jibril turun pada malam itu, yaitu pada malam Lailatul Qadar, dengan izin Rabb mereka, min kulli amr, dari segala urusan. Artinya Jibril turun untuk menetapkan semua urusan. Dikatakan apa? Diputuskan, ditetapkan pada malam itu apa yang terjadi selama satu tahun. Diputuskan pada malam Lailatul Qadar apa yang akan terjadi selama satu tahun. Nah, dan telah diriwayatkan makna seperti ini dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan Al Hasan yang Al Hasan Al Basri, kemudian dari Abu Abdurrahman As Sulami, juga dari Sa'id bin Jubair dan Muqatil bin Sulaiman. Maka ini penetapan takdir pada malam Lailatul Qadar itu adalah takdir hauli. Yaitu takdir selama satu tahun. Sabaqa takdiru umuri li bani ummi. Sebelumnya hadis ke-45 itu adalah takdir umur. Takdir ditetapkan sepanjang umur seseorang, yaitu ditetapkan di perut ibu. Ya. Maka fatakdirul hauli, takdir tahunan, itu apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Itu malam di bulan Ramadan, yang Allah Ta'ala katakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dirinci semua perkara hakim dengan tepat. Dirinci pada malam itu. Nah, ya. Sehingga ada pendapat ulama yang mengatakan mengapa malam itu disebut Lailatul Qadar. Ya, mengapa malam itu disebut dengan Lailatul Qadar? Karena yuqaddaru fiha ma yajri fis sanati min hayatin wa mautin wa hadabin wa qahdin wa ghanin wa faqrin wa ghirdali. Karena pada malam itu ditetapkan semua perkara yang terjadi selama satu tahun, kehidupan, kematian selama satu tahun. Nah, kemarau, musim hujan, kekayaan, kefakiran, dan yang lainnya. Jadi perkara setahun itu ditetapkan dalam Lailatul Qadar. Nah, dan penetapan takdir tahunan di malam Lailatul Qadar itu tidak bertentangan dengan takdir secara keumuman yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Tidak. Kenapa? Karena ketentuan yang ditetapkan pada malam Lailatul Qadar itu diambil dari Lauhil Mahfuz. Ya, maka takdir tahunan itu takdir khusus. Ya, tidak bertentangan dengan apa yang ada di Lauhil Mahfuz, takdir umum. Ya. Jadi tidak bertentangan. Berarti ada takdir umum, yaitu semua yang tertulis oleh kolam di Lauhil Mahfuz, ya kan? Ada takdir tahunan ditetapkan di Lailatul Qadar, ada takdir umur. Kita bayangkan terjadi pada diri seorang sepanjang hidup dia. Yang ditetapkan kapan? Ketika di perut ibu. Nah. Kemudian di hadis ke-48. Ya. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Inna Allah khalaqa lawhan mahfudan min durratin bayda. Dafatahu min yakutatin hamra. Qalamuhu nurun wa kitabuhu nurun. Irduhu ma baina as-samai wal ardh. Yanduru fi kulli yawmin 360 nadratan. Fa fi kulli nadratin minha يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن رواه عبد الرزاق رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Lauhul Mahfuz dari mutiara putih. Jadi Allah menciptakan Lauhul Mahfuz dari apa? Mutiara yang berwarna putih. Dafatahu min yakuti hamra. Sampulnya itu dari yakut yang berwarna kemerahan. Kolamnya itu cahaya. Tulisannya juga cahaya. Lebarnya itu antara langit dan bumi. Lebar daripada Lauhul Mahfuz. Ya, secara bahasa Lauhul Mahfuz apa? Lembaran-lembaran yang terjaga. Lebarnya itu jarak antara langit dengan bumi. Allah melihat Lauhul Mahfuz setiap hari sebanyak 360 kali. Jadi setiap hari Allah melihat ke Lauhul Mahfuz sebanyak berapa? 360 kali. Setiap kali melihat, dalam setiap pandangannya, setiap pandangan Allah, kelihatan dari Allah, maka Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memuliakan, Allah merendahkan, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi setiap kali melihat, Allah mencipta, memberi dan seterusnya. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Setiap kali melihat, padahal 360 kali dalam sehari. Nah, itulah makna dari firman Allah Ta'ala, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Ya, setiap hari Allah dalam kesibukan. Nah, maka di sini berarti apa? Ini takdir harian. Ya, takdir harian. Nah, jadi berarti ada berapa? Ada 4 takdir ya tadi kan? Takdir umum di Lauhul Mahfuz, ada takdir setahun, ada takdir seumur, ada takdir harian. Ya. Tetapi ini sekali lagi tidak bertentangan. Karena apa? Sumbernya satu, dari takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan ditetapkan lagi di takdir tahunan, takdir umur, takdir hadiah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur apa yang Allah kehendaki setiap harinya. Ya, Allah memutuskan, Allah mencipta, Allah memberi rezeki setiap hari, setiap kali melihat ke Lauhul Mahfuz, Allah seperti itu. Ya, makanya ada apa? Takdir khusus yang diambil dari takdir umum. Sekali lagi tidak bertentangan. Masih bisa ngikuti kan? Bingung gak ini? Insya Allah enggak ya, gampang kan insya Allah. Oke, sekarang kita lihat keterangan Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, lama dzakara hadhil haditsa wa ma fi ma'naha, ketika beliau menyebutkan hadis-hadis ini tadi dan hadis-hadis lain yang semakna ini beliau punya satu buku Syifaul Alim fi Masailil Qada'i wal Qadar wal Hikmah wat Ta'lim. Ini kitab memang ini memang kitab agak berat memang. Mengobati orang yang sakit dalam permasalahan apa? Qada wal qadar, hikmah dan ta'lim alasan. Memang itu levelnya ya, level atas. Nah. Memang ilmu harus bertahap. Kalau dah stres, ya kan? Harus bertahap. Jadi kita rasakan, ya, kita mengajari ya, santri-santri, ya, itu masya Allah. Ya, kita ada santri level SMP, itu kita butuhi, Syekh Muhammad Abdullah. Nanti ketika santri aliyah, ini sudah Masya Allah, kita butuhinnya saya Saleh Fauzan yang ketiga jilid itu. Selesai dari aliyah ini, itu ketika kita ajarkan kepada mereka buku-buku akidah yang lainnya, itu sudah tepat sekali. Belajar ulum atau lantikal, tepat juga. Tidak terlalu banyak keterangan. Kita hanya kata ini kemarin sudah kita pelajari di kelas sekian. Ini sudah kita pelajari di kelas sekian semester sekian. Sudah. Orang tidak ingat-ingat cukup. Belajar masih tiap lah itu. Gampang sekali. Maka ilmu pun harus ada tahapannya. Kalau tidak, waduh, kita ngaji buku kelas tinggi. Mulang lagi dari bawah. Sebab apa, istilah-istilahnya aja belum paham. Bagaimana kita mengerti? Ini penting, jangan tergesa-gesa. Ya, saya Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh mengatakan kalau ingin jadi ulama itu gampang, hanya butuh waktu yang lama. Ya, 25 sampai 30 tahun jadi ulama. Gampang, satu hari kuasai satu masalah. Satu hari kuasai satu masalah. Setahun berapa? 365 masalah mungkin ngerti dengan dalilnya. 10 tahun berapa? 3.650. 30 tahun sudah 10.000 lebih kan masalah? Oh sudah top sudah. Menguasai 10.000 lebih masalah mungkin dengan dalil dan pendalilannya. Kenapa? Tidak sulit. Butuh kesabaran, istiqomah. Sehari satu. Itu kalau sehari satu loh ya. Sangat ringan kita menguasai satu hari satu malam sangat ringan sekali. Kalau dua, udah berapa? Kalau tiga, luar biasa. Memang masalahnya kita tidak konsentrasi ke situ. Belajar itu dianggap pekerjaan sampingan. Sehingga ya, dapatnya lah. Kadang sehari dapat satu liburnya 5 hari. Gak dapat, ya lebih lama lagi. Maka sedikit rutin itu lebih bermanfaat daripada banyak tapi terus berhenti. Nah, Syekh Ibnu Qayyim mengatakan, fa'ada takdirun yaumiyun. Ini adalah takdir harian. Yang mana? Hadis terakhir Ibn Abbas tadi, ya, itu adalah apa? Takdir harian. Walladhi qablahu takdirun hauli. Adapun sebelumnya, berarti hadis yang keberapa? 47 tentang Lailatul Qadar itu takdir tahunan. Walabi qablahu takdirul umri inda ta'alluq nafsi bi. Yang berikut sebelumnya adalah takdir sepanjang umur, itu hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya kan? Nah. Walabi qablahu kadzalika inda awwal tahliqihi wa qawli mudghadan. Walaupun kau takdir sabitun ala wujudi, lakin nabada khalqi samawati wal ard. Ya. Jadi takdir sebelumnya adalah takdir sepanjang umur ketika apa? Ketika jiwa itu sudah diberikan kepada janin. Sebelumnya ada takdir yaitu berkenaan dengan awal penciptaan ketika dia masih berupa mudghah. Sebelumnya ada takdir yang mendahulunya tentang keberadaan dia, bahwa nanti dia akan ada, gitu. Jadi sebelum berupa mudghah sudah ada takdir sebelumnya, nanti akan ada ini orang ini. Tetapi itu ditambah karena setelah penciptaan langit dan bumi. Walladzi qabla takdir sabiq ala khalqi samawati wal ardh bi 50,000 sanah. Sebelumnya ada takdir, yaitu ketetapan sebelum penciptaan langit dan bumi, 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu berarti apa? Yang terakhir adalah takdir umum yang dilakukan makhluk. Kata beliau, wa kullu wahidin min hadhi taqadir katafsili min at-taqdir sabiq. Maka masing-masing dari takdir-takdir itu seperti rincian dari takdir sebelumnya. Ya, jadi misalnya begini, takdir harian. Ini seakan-akan apa? Rincian dari takdir tahunan. Ya kan? Takdir tahunan seakan-akan rincian dari takdir umur. Ya kan? Takdir umur ini adalah rincian sebelum takdir sebelumnya begitu, sampai ujungnya adalah takdir yang ada di lauhil mahfuz. Bahasanya breakdown ya Mas. Ya, rincian dari sebelumnya. Maka fa fi dzalika dalilun ala kamali ilmi rabbi wa qudrati wa hikmati. Kata beliau, maka dalam hal ini merupakan dalil yang menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala, kesempurnaan kemampuan dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa ziyadati ta'rifihi lil malaika wa ibadil mu'minina bi nafsi wa asma'i. Juga dalam hal ini ada penambahan pengenalan bagi malaikat dan hamba-hambanya kaum mukminin terhadap diri Allah dan nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan adanya takdir-takdir yang semakin terperinci, ini menambah pengetahuan seorang mukmin tentang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau mengatakan, fattafaqat hadhihi al-ahadithu wa nadhairuha ala anna al-qadara as-sabiq la yamna al-amala wa la yujibu at-tikala alayhi. Hadis-hadis ini dan yang semisal dengannya itu sepakat, isinya sama, bahwa takdir yang mendahului itu tidak menghalangi seseorang dari beramal, tidak mewajibkan orang untuk bersandar kepada takdir. Bal yujibul jidda wal istihad. Bahkan hadis-hadis ini mewajibkan seorang hamba untuk bersungguh-sungguh, berusaha. Nah, walihada lama sami'a ba'du sahabati dhalika qal ma kuntu bi asyadda istihadan minni al'an. Oleh karena ketika sebagian sahabat mendengar masalah takdir, mereka mengatakan, sungguh aku lebih bersungguh-sungguh sekarang ini. Jadi aku setelah mendengar hadis-hadis berkenaan dengan masalah takdir, aku menjadi lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh. Bukan malah lemes, ngelokro itu salah. Haruslah nanti takdirannya harusnya enggak. Justru dengan mendengar takdir ini tambah semangat, tambah bersungguh-sungguh. Tapi kan wa qala Abu Utsman An-Nahdi li Salman, berkata Abu Utsman An-Nahdi kepada Salman, la ana bi awwali hadzal amri ashaddu farhan minni bi akhiri. Sungguh aku terhadap perkara yang pertama ini lebih gembira daripada yang terakhir. Artinya apa? Perkara pertama adalah takdir. Jadi ketika aku mengetahui permasalahan takdir bahwa semua itu sudah ditetapkan, itu lebih menggembirakan diriku. Wadhalika li'anna idza kana qad sabaqa la minallahi sabiqatun wa hayya 'alahu wa yasarahu lil wusul ilayha kana farhu bisabiqati la bisabaqat lahu minallahi a'zam min farhihi bil asbab allati ta'ti ba'daha. Artinya sini apa? Apabila Allah telah menetapkan sebelumnya, Allah telah menetapkan sesuatu sebelumnya, Allah sudah siapkan, Allah mudahkan untuk seseorang itu mendapatkan perkara itu, maka kegembiraannya terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah bagi dirinya itu lebih besar daripada kegembiraan terhadap sebab-sebab yang datang sesudahnya. Jadi insya Allah keterangan Imam Ibnu Qayyim ini gamblang. Jadi tentang masalah takdir-takdir semua ada dalilnya ya. Takdir harian ya tadi kula yaumin wa musyan, takdir tahunan itu apa? Dia yufraku kullu amrin hakim. Ya, dan takdir umur ya ketika janin dalam perut ibu, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud. Juga ada takdir sebelum penciptaan. Nah, dalam hadis Hudzaifah bin Asim, bahwa malaikat masuk ke apa? Ke nutfah. Nah, ketika sudah berada di perut ibu. Nah. Kemudian takdir secara umum yaitu apa? Takdir yang ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian keterangan beliau ini memudahkan kita dalam memahami apa takdir, karena beliau urutkan. Ya, beliau urutkan tentang takdir itu seperti ini. Sehingga apa? Takdir harian itu memerinci takdir tahunan. Takdir tahunan memerinci takdir umur terus-terus sampai akhirnya apa? Memerinci apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Maka ini menunjukkan betapa sangat detailnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan sama sekali. Dari semua takdir-takdir itu, tidak ada yang berbeda sama sekali. Nah, kemudian juga diterangkan oleh beliau bahwasanya apa? Semua hadis-hadis tadi sepakat sama tentang apa? Wajibnya beramal. Menunjukkan tentang wajibnya beramal. Yang tidak boleh bersandar kepada takdir. Nah, makanya adalah apa? Hal yang harus dipahami. Kira bagaimana sebagian sahabat setelah mendengar hal seperti ini, mereka mengatakan aku lebih semangat. Aku lebih semangat. Coba kalau kita ngerti. Ketika Rasul katakan ikmalu fakulun muyasarun lima kulikala. Ini tentu membuat kita lebih semangat untuk mengerjakan amal kebaikan. Kenapa? Karena masing-masing kita akhirnya paham bahwa dirinya akan dimudahkan mengerjakan perkara yang untuknya dia diciptakan. Maka kalau dia ingin bahwa dirinya diciptakan untuk surga, tentu dia akan mengerjakan amalan-amalan surga. Kenapa? Itu semua dimudahkan untuk ke surga. Nah, soal kamu bilang ini ya. Quran hadis ke-49, tamratul iman bil qadar, hasil dari mengimani takdir. Wa 'anil Walid ibn Ubadah, Al-Walid ibn Ubadah ibn Samit qala dahautu 'ala abi wa huwa maridun atahayyalu fihi al-maut. Kata Al-Walid, putra dari Ubadah bin Samit, aku masuk menemui bapakku. Dia dalam keadaan sakit dan aku khawatir dia akan mati. Ya, dia akan mati. Maka saya katakan, ya Abadah, ausini wastaijuni, wahai ayah, beri aku wasiat. Ya, dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam memberi wasiat untukku. Kata beliau, ajlisuni, tolong aku didudukkan. Kata Ubadah bin Samit. Falam ajlasu qal, ketika sudah didudukkan, maka Ubadah bin Samit mengatakan, ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal imana walan tablugha haqiqatal ilmi billah tabaraka wa ta'ala hatta tu'mina bil qadari khairi wa sharri. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman dan engkau tidak akan sampai pada hakikat ilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala sampai engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Saya berkata, ya abata, wa kaifa li an a'lama ma khairu qadari wa syarri. Wahai ayah, bagaimana aku mengetahui takdir yang baik dan takdir yang buruk itu kayak apa? Karena tadi disyaratin apa? Untuk mendapatkan ta'mul iman, mendapatkan hakikat ma'rifatullah adalah dengan apa? Mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Sekarang bagaimana aku bisa mengetahui takdir baik dan takdir buruk itu? Qad ta'lam anna ma ahta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyuhti'aka. Hendaknya kau tahu apa yang tidak ditetapkan untukmu, ya tidak akan mengenai kamu. Dan apa yang ditetapkan untukmu tidak akan meleset dari kamu. Bicara mengimani takdir seperti itu. Yakin. Jadi sesuatu yang memang kita tidak dapat, kita tidak mendapatkannya, berarti apa? Sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk kita. Apa yang mengenai kita, apa yang kita dapatkan, itu memang sesuatu yang sudah ditakdirkan. Ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul awwala ma khalaqallahu al-qalam qal uktub. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Allah perintahkan tulis. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Maka kolam itu pun bergerak seketika itu juga menulis semua yang terjadi sampai yaumul qiyamah. Ya bunayya in mitta wa la ta'ala dalik dakhaltan nar. Wahai anakku, kalau engkau mati dalam keadaan tidak mengimani hal seperti itu, engkau akan masuk neraka. Jadi hadis ini luar biasa sekali. Ya. Yang pertama kita lihat faedah. Disukai untuk seseorang itu memberi wasiat sebelum dia mati. Memberi wasiat kepada anak-anaknya, kepada kerabatnya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Untuk berpegang dengan agama yang benar. Kemudian juga kita lihat bagaimana semangat salaf dalam kebaikan. Yang Al-Walid ketika melihat mengetahui ayahnya sudah mau mati, beliau minta diberi wasiat. Nah, dan subhanallah, Ubadah bin Samit memberi wasiat yang sangat besar kepada putranya, wasiat untuk beriman kepada takdir. Ya. Wasiatnya masalah takdir. Ini menunjukkan bahwa al-qada wal qadar merupakan perkara yang sangat penting. Coba Ubadah bin Samit dalam kondisi detik-detik kematian. Tapi wasiatnya adalah apa? Dan memang seseorang itu akan memberi wasiat sesuai dengan apa yang selain kepentingannya menjadi perhatian. Kemudian beliau mewasiatkan tentang apa? Tentang masalah takdir tadi. Ya, cara mengimani takdir. Bahwasanya apa? Seseorang baru akan merasakan manisnya iman, baru betul-betul mengenal Allah Ta'ala kalau dia mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Luar biasa. Nanti kita ini akan merasakan enaknya hidup dan kehidupan ketika memang betul-betul mengimani takdir. Dapat musibah, oh ya, tentu mati. Tidak terus bergejolak. Ya. Sehingga apa? Allah ingatkan di surat Al-Hadid apa? Jika ada taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak putus asa, tidak sedih dengan apa yang kalian terluput daripadanya, dan supaya kalian tidak sombong dengan apa yang kalian dapatkan. Semua sudah ditetapkan. Apa yang mau disombongkan? Kamu dapat, kamu sukses, itu sudah ditetapkan, mesti kamu dapat kesuksesan ini. Apa yang mau kamu sombongkan? Usahamu. Dan gak usah stres, gak usah sedih ketika dapat musibah. Itu mesti kena kamu. Itu jadi ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Selesai. Enak itu. Nah, baik. Mungkin sampai sini ya. Tentang pusing iman, kita masuk di apa? Sama ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam.